suka sama aku. Aku mau sama kamu, asal kamu mau turuti pintaku. Ku berikan kau syarat untuk memilikiku, itu karena ku ingin menilaimu. Aku berharap kamu adalah cinta sejatiku. Aku janji akan setia menunggumu sampai tiba waktunya kamu melamar aku. Katanya sayang, katanya cinta, cinta harus ada pengorbanannya. Aku janji aku.